taubatan ilallahi wa taqarruban ilaihi wal ibtigha'i mardhatillah bi syafa'ati rasulillah wa niyati ta'lim wa ta'allum wa naf' wal intifa' wal ifadah wal istifadah mislama nawa aba'una wa aslafuna minal ulama'il alamin al-ahdiin wa sadatina al-alamin wa mislaman wa nuhdiru arwahahumut tahira wa nuhdi ilayhim wa ila arwahi walidina wa ustadina wa masyayihina wa ikhwanina al-muslimin al-muslimat wa man sabakat fi hadal أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا بلدهم وأن الله يغفر الذنوب ويستر عيوب ويشف كل مكروب ويقضي كل مطلوب دنياويا وأخرويا مع الراحة الأبدان والقلوب لهذه الناس جامع خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullimi Maulaya sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullimi Maulaya salli wa sallim daiman abada حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لهول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا أنا مما ضايا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا مما ضايا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى صدنا واغفر لنا مما ضايا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin jamaah pengawasan Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ngaturaken kalimat tasyakur dumateng Allah. Kita niati, kita mensyukuri pinten-pinten nikmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula panjenengan, yang telah kita pergunakan, kita habiskan, sehingga dengan nikmat niku kula kali sampean saged dugi wonten majelis pengajian, wonten baitullah yang penuh rahmat dan maghfirah. Harapan kula kali panjenengan mugi-mugi sedaya sing rawuh wonten masjid, yang majelis ini baik yang mendengarkan, sedaya kinuwun pinaringan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berkah rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Gusti Allah tansah mbikak manah kula kali panjenengan dipun paringono hidayah, dipun paringono pertolongan, saged ibadah, saged menjalani kehidupan ini, menyelesaikan rintangan dan tantangan sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dipun atoni dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membanggakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya sing rawuh dipun senengaken uripe kalian Allah Subhanahu wa taala. Kados Gusti Allah nyenengaken uripe tiang-tiang ingkang soleh, dipun paringono umur sing barokah, seliro sing sehat wal afiah, dipun paringono rizki sing murah, keluarga dan anak yang soleh dan solehah. Sedaya hajat kula kali panjenengan dini yang wakil yang maqdiyah dipun sembadani kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan muka-muka yen kapan kula kali sampean dipun panggil kali Gusti Allah dalam keadaan husnul khatimah radiyatan mardiyah. Para rawuh nerusaken pengaosan kitab Irsadul Ibad sing tutuk dipancet tentang sunnah-sunnah hayat yang harus kita laksanakan nalikane salat sebagai bukti kula kali panjenengan niki sowan teng ngersane Gusti Allah dengan sopan santun untuk setelah salat kula kali panjenengan dipun paringi apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wingi wonten bacaan yang terakhir lek nalikane kula kali panjenengan tahiyat akhir niku bacaan yang diajarkan Kanjeng Nabi sing pantes kula kali sampean waca sesuai dengan kebutuhan urip kula kali panjenengan. Dunga-dunga ini tidak carangani Kanjeng Nabi tapi langsung dituntun kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi luwe apik ya. Niku sing sampeyan cekel kabeh niku ya. Iya. Pun nyepeng saya. Ya. Diwaca bareng-bareng minangka niki adalah ijazah cek ni sambung donga sampean tenggene kula saking kula tenggene guru-guru kula saking guru saking Kanjeng Nabi tenggene malaikat Jibril langsung tenggene Gusti Allah. Diwaca bareng-bareng ki kula rumiyin sampun nirokaken ya niki diwaca lekne innaka hamidum majid terus dumugi ya bismillahirrahmanirrahim Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma anta wa ma a'lamtu wa ma asraftu wa ma anta a'lam bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik. Niki lek diwaca berarti sembahyang pensembahyang maca niki paling nggih belajar maca ngeten niki rom dina telung dina mantun ngoten terbiasa. Gak maca iku gak enak. Umpama sembahyang niku wae kesusu mari assalamualaikum assalamualaikum gak tindungno cukup wis. Cuma ngene tok Allahumma antas salam minkas salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram subhanallah ambek mlaku mule wis ya yeah. Suki sampean insyaallah dadi wong sing suki anake ditata kabeh ambek Gusti terusane mantun dene niku wa taslimatun lan sunnae maneh salam, moco salam. Assalamualaikum. Salam sing sunnah niku wau saniyatun yang kedua. Lalu sing pertama niku wajib. Lek sampean sembahyang gak muni salam, yo gak sah. Jadi susal pertama niku assalamualaikum. Niku sing wajib. Sing pertama ke kanan. Umpama gak noleh kanan yo kok gak noleh. Cuma ngene tok, assalamualaikum. Gak apa-apa. Gak noleh, gak apa-apa mecenteng ngeten jono ngarep. Gak apa-apa sah. Nggih. Yeah. Niku sing wajib niku salam yang pertama. Apa sih abote noleh wong noleh iku oleh ganjar ganjaran, nggih. Yeah. Waziyadatun lek sing salam kedua assalamualaikum yang kedua noleh ke kiri niku adalah sunnah. Umpama salam sing pisan tok sing kedua dadi waca sah sembayangi ya yeah. Waziyadatun lan sunnah maneh nambahi salam niku mang ditambahi apa wa rahmatullahi lapal rahmatullah ditambahi wa barakatuh ya gak popo cuma kanjeng nabi gak muru ingono ya lalek kanjeng nabi gak muru ingono ya ojo dikarang krono ibadah niki jari Gusti Allah lek kepingin diterima niruo piwulangane kanjeng Nabi ya yeah. Aku diwurui guruku guruku wali wali lu dukuran nah Nabi ya yeah. Dadi sing salam niku wau sing wajib cuma yang pertama muni assalamualaikum tetok yang kedua itu adalah sunnah. Walti nambahi rahmatullah itu adalah sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Ternyata. Lalek gini jenazah itu kok ditambahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang itu ada tuntunannya. Lek ni sembahyang jenazah. Lale umpama sembahyang jenazah itu gak mau to salam aduk warahmatullahi wabarakatuh mboten napa-napa sing penting paling titik maca salam niku assalamualaikum ya niku mboten minangka kula kali panjenengan niki jawane Kanjeng Nabi lah ngeten ah as-salatu mi'rajul mukmin. Sembayang ngono sarana mi'rote wong mukmin. Dadi lek kula kali sampean iki sembayang Allahu Akbar iku padha ambek mi'rot munggah derajat kula kali sampean wonten ngersane Gusti Allah. Lalek wis mari mikrot metune niku wau Ati kula kali sampean koyo lunga. Gak kenal gak oleh omong-omongan adik menungso. Berhubung wis teko. Tekone salam. Assalamualaikum. Teko wisan. Teko mane mari assalamualaikum oleh omong-omongan adik menungso. Ya. Yeah. Oleh. Waltifatun lan sunnah mane iltifat iltifat iku noleh noleh nebi wajihi kelawan wajahe wong sing sholat noleh yaminan sing pertama tenggene kanan wasimalan sing kedua nanggene kiwa fitas limataihi noleh niku wau di waktu kita membaca salam ya yeah. Di waktu kita membaca salam assalamualaikum warahmatullahi yo apa sing abi wayaikum iku noleh apa sakarep sampean mumpama sampean muni assalamualaikum warahmatullahi kait noleh gak popo. Umpamane ngene ya apa? Assalamualaikum noleh. Kum iku noleh. Gak popo. Sing penting khusuk ngoten mawon ya. Ini tidak ada sing penting noleh. Kapan noleh? Tidak ada tuntunan. Pada waktu kita niku wau salam, lekne iso salam niku wau nawian diniati bisalami kelawan uruk salam utawa ndungakno slamet alaman nanggene wong il ultufita ilaihi sing ditolehi. Dadi lek kula kali sampean noleh nanggene kanan niki ndungakno kanca-kanca sing ana sebelah kanan. Assalamualaikum beres. Mari ngono nang ngene iki wo. Assalamualaikum beres. Nang ngene wong sing ditolehi. Sapa sebelah kanan ambek kiri ku mang min malaikatin di antara yang ada di sebelah kanan kula kali sampean yaitu malaikat. Iya. Yeah. Wa mu'minai insin wa jinnin dan beberapa orang mukmin baik itu yang berupa manusia sing ketok wa jinnin atau jin ya. Jadi kula kali sampean lek ni sembahyang assalamualaikum aman wisan. Umpama ana jin sing ana ngene ngono gak katene ganggu mergane lekne mlebu nang panggenan endi-endi niku kula kali sampean kudu salam umpama kate mlebu kota Bangil wis sampean salame niati assalamualaikum penduduk Bangil ngoten mun penduduk sapa menungso utawa jin kate mlebu nang kene karangan utawa omahe sapa wis maca wis assalamualaikum nang sapa kok iki wis nang kene sapa makhluke Gusti Allah sing ana kene-kene sing ketok sing gak ketok ana setiap jengkal tanah pasti wonten makhluke Gusti Allah lho lek kula kali sampean permisi lho kabeh niku hati-hati lho hati-hati iki wis nemenu nyapa Gusti Allah beres isan niki barokahi. Lek wong kuno-kuno biyen, wong kuno-kuno niku dilakoni titik-titik ngeten dilakoni. Mergane lakune tiyang kuno niku wau titik dilakoni koyo bismillah dilakoni. Dadi tindak-tindake niku dalam perjalanan niku ketok agung. Ketok berwibawa. Karena apa? Berisi niku wau padahal dongane mboten kata. Metu bismillah. Ini bismillah. Setiap jengkal moco assalamualaikum aman budan ya. Terus lek kula kali salam itu sudah mendoakan orang-orang yang sebelah kanan sudah menjauhkan orang-orang yang sebelah diri, ya. Terus mari ngono apa disunnahno salaman, mboten enten. Mari salam tidak dianjurkan dan disunnahkan salaman. Salaman iki apa? Tradisine wong kene sekitar. Sing apik ya apa? Sing apik lek sampeyan gelem lakone nggih ya. Lek sing apik mari salam meneng wis. Apa sing diwulangno Kanjeng Nabi wiritan? Astagfirullahalazim diwali walidaya. Lho, lek kula kali sampeyan niki wau terus wiritan, umpama ana sing ngelingno sampai donga. Mari donga mari. Kurang siji, Mang. Iya ta? Iya, padahal wis suwe. Tapi kita tidak berbicara. Langsung lek muni kurang siji, Mang. Oh, langsung. Iya ta? Iya. Langsung takbir. Allahu Akbar. Nambahi si siji. Suwene niku wau krana dhek niki wau maca donga sing diwulangno Kanjeng Nabi, maka setelah salam sampai donga niku wau sik direken dalam keadaan salat padahal wis salam. Tapi lek kula kali sampean mari salam assalamualaikum assalamualaikum terus salaman. Mari ngono ana sing ngomong kurang siji mang. Mari salaman wis. Ga oleh takbir. Karena wis pedot dengan napa? Kelakuan utawa ibadah yang tidak dianjurkan Nabi, maka kita harus mulai maneh. Ga oleh nambahi siji. Kudu mulai sing pertama, kedua, ketiga, keempat lek ne petang rakaat. Niki lho. Fadilahe lek kula kali sampean ngerti. Salam kapan? Engkok mari donga. Mari donga selesai komplit kula kali sampean salaman. Dek neda dalam sembahyang mang kepetuke iku mang ana sing perasaan dan lain sebagainya salah salaman cek ne di sepuro dosa ne ngoten to ya sing kebiasaan kula kali sampean nak ngoten ah assalamualaikum assalamualaikum koyo gak enak gak salaman niku ya koyo gak enak padahal lek tuntunane Kanjeng Nabi niku mboten usah salaman dhisik terus wiritan cek ne kula kali sampean dalam wiritan tadi direken isik sembahyang ditunggoni ambek malaikat sing ndongakno wong sembahyang lek wis salaman malaikate wassalamualaikum tak tinggal ya ya ngoten enak andi sampean ditunggu malaikat ambek ditinggal malaikat tapi koyo kate ngeroba iku gak enak rek ya ya sampean pinjeng ngeling mawon. Aduh rek. Lah lek ngoten kebiasaan. Oh iya gak oleh rek. Sing apik iku engko ae salaman. Ya meneng wis. Iya rek lho. Lek wis seru ngene kok diganti roba? Ya mbuh wisan gak ngerti. Iya. Mboten niki kula niki ngarang dhewe mboten. Niki kula kali sampean. Kula niki lho kali jenengan belajar. Ya, belajar dalam sholat itu berjamaah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Lelek kula kali sampean, Pak. Dalam sholat itu melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Uang ni kula kate delok ngene. Aduh rek mlebu mbangil, jamaah koyok ngene. Kate sembahyang lho koyok ngene. Padahal enggak ngerti. Delok sembahyang koyok sunnah kabeh dilakoni. Mereka akan grogi. Biyen napa? Kanjeng Nabi niku biyen nate dikirimi kali raja Romawi kongkon mata-matai apa kelemahane umat Islam niki carane raja Romawi apa Nabi gimana sampean niku kan menganjurkan mewajibkan orang itu agar belajar. Lah kula niki enggak ada guru sing telaten sing bisa mulang ngaji bisa bahasa Arab ngeten. Ya napa purun sampean? Gak apa-apa dikirimno. Padahal ngirimno niki kengken nyelidiki. Ya apa kelemahane wong Islam? Islam itu kok iso menang? Carane ngalano ya apa? Ngoten. Bareng dijelidiki ya napa? Delok wong sembahyang niki lho. Sembahyang. Carane jejer sep niki lho. Jejer rapi. Bareng wis oleh pirang tahun diceluk ambek rajane. Sampean kate ngalano umat Islam. Didikane Kanjeng Nabi Muhammad. Pompong dorong lereno. Apa? Lekne waktu sembahyang lho. Koyok sembahyang. Koyok kate berperang. Lho lek bersatu gak bisa sudah. Mergane ngene Al-Qur'an kang disifati kok nggih ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana dzalika masalahum fit tawrah. Itulah yang diselidiki, yang paling dikenal, yang paling dikatuki dalam kitab Taurat. Wong-wong Yahudi, singkuman Yahudi ini kula. Sing ada Taurat lagi ya. Pendikuti Nabi Musa toh. Orang-orang lekne kula kali sampean kepingin ngalano Yahudi, gak usah angkat perang. Salat kita atur. Karena apa? Dalam saf itu lekne kenceng, tidak ada yang celah. Orang Yahudi itu akan disetop oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek dalam salat niku wau sope macar kacir kata sing bolong. Musyawara yo apa tetep diporak-porandakan oleh Allah. Niki Al-Qur'an. Ya. Terus wa masaluhum fil Injil kazarin. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suki. Lah perumpamaan gambaran umat Islam dalam kitab Injil. Siapa Injil itu? Penganut Injil orang-orang Kristen. Padahal yang menyerang orang Islam walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro. Untuk mengalahkan orang-orang Nasoro caranya ya apa? Pendidikan anak-anak. Loh, wong Nasoro Kristen itu cara menyerang umat Islam lewat propaganda pendidikan. Ya apa? Arek-arek Islam ini disibukkan agar mereka tidak sampai mendalami ilmu pendidikan. Akhirnya ya apa? Kamu harus pakai eksakta, matematika, iki cek ne iso iki. Akhirnya pendidikan diarahkan ke sana. Lek terus pendidikan mengabaikan pendidikan Islam, iku tandane pendidikan sudah berhasil. Sapa sing menanamkan pendidikan koyo ngono, biyen tahu menteri pendidikan di Indonesia pernah dipegang oleh Profesor Dr. Daud Yosef. Iku wong Kristen. Itu merubah pendidikan yang diatur oleh umat Islam sampai sekarang sih belum bisa berubah. Karena apa? Mereka mempelajari menyerang umat Islam bukan dari napa, tapi mempelajari teko Al-Qur'an. Wong Yahudi, si SS apa? Wong Syiah, iku kabeh nyerange yang ngono. Ya apa cari ngalano wong ahli sunnah? Gini ku wau. Sembayang wis. Pokoke aja oleh sok iku mang rapet. Lek iso Jumatan niku aja ngene jero masjid kabeh. Ngene ndi? Alun-alun ono, plaza ono, ngene kono sipur kono ono, ngene ono. Lek wis ngono, berapa wong ahli sunah tetep gak iso ngalahno wong si Syiah. Sapa sing ngomong? Quran. Iya, sapa sing ngomong? Quran, ngoten to. Kula lak cuma maca wae. Ya, lek nek keliru ya Qur'an ae dirubah. Ya. simahum bergerak lek maca Quran niku yo ambek diresapi. Di sana banyak trik-trik kehidupan niku kata. Kepingin yo napa Quran nonton ya. Untuk pundi, Bang? Salam ya. Dadi lek kula kali sampean maca salam niku wau niat ndongakno salam nang jene wong sing ditolehi ngene iku lek nang kanan ndongakno malaikat, ndongakno wong mukmin, ndongakno wong sing Islam ngene ya. Ki wong ki ngoten. Pun wayan wihi di samping kita niat salam nang jene wong kanan kiri wayan wihi ala man khalfahu wa amamahu bi ayyihi masya'a lan diniati mana untuk ano salam selamat nang jene wong sing ngarep ambik buri. Kapan salam ngarep ambik buri? Sakarep sampean sampean umpomo muni assalamualaikum warahmatullahi kangge ne wong sing ana kanan ambek mburi umpama kanan ambek ngarep assalamualaikum warahmatullahi kangge wong sing ana kiwa ambek mburi niat tok lek jadi niat yo gak popo lho lek kula kali sampean nyinu salam terus diniati lho niki lho biasa tapi ada nilai plusnya opo sih abot ini niat. Lek kula kali sampean mboten ngerti, nggih mboten enten apa-apane. Lho lek wis ngerti ngene, ayo dilakoni. Sepisan ping pindho ping telu dibiasakan sehingga nilai salat kita itu seperti salatnya malah ikat. Iya. Sawangane wong iki ngene tapi merawasi. Lho, teko salate to. Iya. Wa ma'mumun, lek ne makmum ya apa? Lek ne makmum niku ngarepe kan gak ono maneh lek ono sing pertama. Ya apa? Ar-raddu ala man sallama alaihi diniati jawab salam nang wong sing urus salam. Wa idrajuhu lan sunnae maneh lek ni maca salam niku diwaca cepet bila madin gak usah lambe iku mang didawakno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lami meskipun panjang tidak usah dibaca panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat. Memang ada aturan-aturannya. Kaya saniki ya. Lek kula kali sampean maca dzikir la ilaha illallah lek ne gelem dawakno lam yang pertama la ilaha illallah sing dawakno lam pertama iku jenenge lamat takdim. Dalam ilmu apa? Lek dalam ilmu kira enggak ada. Dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu tauhid ada. Lek kapan? Kapan kula kali sampean mendalami ilmu tarekat yang menuntun tentang kalimat dzikir. Iya. Mergane kula wingi krungu ngaji sing diadakno profesor doktor. Ngomong ngene, lek ne dzikir itu enggak usah dipedot-pedot, sesuai dengan ajarannya. Ajarannya kanjeng Nabi la ilaha illallah ngoten ya iku dzikir sing umum Gus lene hadis mampen ana. Jadi apabila orang-orang yang ketemu kanjeng Nabi ketemu Nabi Khidir siji maneh lha pancene kotor ya gak tau dipeduli kanjeng Nabi. Lek ne sing diwaca kalian Al Imam Abu Bakar. Ya Allah. Qutbul Anfas Al Ilhadib Umar bin Abdurrahman Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas. Al Habib Umar Al Abdul bin Umar Al Attas niki adalah si ana ngene bayi lek wetengan iki lho. Wis wahing. Niku mergane lahir dijeno Al Attas. Lho niku nalikane zikir. Nalikane ngeten nah. Ya rek, santri-santrine. Mari ngono ana daya. papakan sinten guru Nabi Khidir mari ngono teko rene. Ya. Kuwabe mapak nang ngene kono. Ono siji ne santri, ngene ku sinten? Syekh Ali Baros. Ali ngene. Kon lapo gak melok mapak kanca-kancamu mapak Nabi Khidir kon ono ngene kene. Lah napa kula kajenenge mapak Nabi Khidir? Wong Nabi Khidir niki lho mendaya tenggene mriki. Mulyoan pundi tiang sing didayoi ambek sing mendaya. Iya ya, bener kon lek ngono. Dadi sing kate didayoi termasuk wong sing mulya. Mergane kula nunggu sampean mawon daripada mapak Nabi Khidir. Tibane Nabi Khidir gak liwat ngarep liwat buri. Dadi kene enak omong-omongan. Omong-omongan mari ngono Nabi Khidir digongkon Gusti Allah ngekei peparing nang kene Syekh Abdurrahman Umar Uman bin Abdurrahman Al-Attas. Dikei berkat akeh. Wis jam rol wis isa rek. Iya. Yeah. Mari ngono dikei berkat akeh. Sapa sing madai? Kula mawon. Berkate madai apa? Dituntun Nabi-nabi Khidir. Tuntunannya apa? Berkat yang ditampani kali Nabi, kali Syekh Umar Abdurrahman Al-Attas niku wau, padahal apa? Wadahe ngeten. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diwaca ping telu. Mari ngono la ilaha illallah. Diwaca ping lima. Mari ngono Allahu Allah. Allahu Allah. Dua kali sampai enam kali jadi jumlah 12 ditutup. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Top selesai. Si jenengi murid niki wau langsung jadi wali. Jadi wali kutub. Iku ono coro-coro ngoten niku. Gak oleh tiru-tiru. Lek kon kepingin weruh belajar nang dalane ngoten lho ya. Wong gak weruh mari ngono nyalan-nyalan nyalano kale ngoten ya. Dadi carane dikit niku wonten. Lek model kaya Syekh Abdin sinten Yai Usman Sabapulo siji maneh. Illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngoten. Woi, dekat sing kedawat. Ono gurune lek kon niru-niru gak ilok. Ya, kabeh niku kudu ana guru. Gurune muga-muga kula kalih panjenengan karene umur niki didadekno umur sing barokah. Ibadah kula kalih sampean muga-muga ditemokno ambek Gusti Allah guru-guru yang dapat mengantarkan kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radiyatan mardiyah. Donga dinungo nggih, donga dinungo muga-muga kabeh oleh hidayah saking Allah, inayah saking Allah Subhanahu wa taala. Umur dan umur barokah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tardhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhila adkiya ulama. Ya rabbana atarafna wa annana asrafna ala lamba asrafna فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عدد عدد صنبي والحمد للإله في البدء والدناه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.